Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu dalam rangka ridha bima yatlub, ridha dari para malaikat terhadap apa yang ia cari berupa ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan di dalam hadis yang lainnya tentang keutamaan menuntut ilmu sa'i. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام جديدا بقي سياقا يمره لنفس علم شرعي من سلك فله سياقا يمره لنفسه tarikan suatu jalan yang kami sukihi ilman, dia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka balasannya sahalallahu lahu bihi tarikan ila jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepada dirinya dengan cepat menuntut ilmu jalannya menuju surga. Kita melihat ayat dan hadis ini merupakan suatu kehormatan bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu keutamanya telah disebutkan pada hari-hari tersebut. Nah, dan marilah kita lanjuti niat-niat kita menuntut ilmu ini adalah ikhlas lillahi jalla wa'ala, mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana disebutkan dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fariidah, suatu kewajiban ala kulli muslim, untuk setiap muslim. Dan ilmu yang dimaksud di dalam hadis dan Al-Quran adalah al-ilmu syar'i, al-ilmu syar'i. Dan hadis Sahih Syaribani rahimahullah ta'ala. Nah, insyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan menghadiri ulasan daurah al-ilmiah, ulasan ilmiah terkait dengan kafiyatul ghasl al-mayyit, tata cara memandikan mayit, yang mana ilmu ini sudah banyak dilupakan oleh masyarakat kaum muslimin, dan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mempelajarinya. Nah, untuk pada daurah kali ini insyaAllah acara akan dibuka dengan pemaparan materi oleh Al-Ustaz Khaliful Hadi hafizahullah ta'ala, mulai pukul 9 sampai selesai. Kemudian jam 11.30 sampai 12 lanjut persiapan sholat zuhur sampai jam 1 dan istirahat. Kemudian dilanjutkan mulai pukul 1 siang pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan praktek memandikan mayit. Dan inilah sunan acara yang insyaAllah ta'ala akan kita lewati. Kemudian dihimbau bagi para hadirin untuk mencilang HP-nya agar tidak mengganggu jalannya daurah, jalannya ta'lim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala alam suhaf. Subhanallah wa bihamdik. Wa asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik.